Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dhewe Mbah Menu sering dawuh teng kula, jogeman men Islam KTP, dosa kok men Islam KTP. Baro kaya wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Tak gak diitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing salat tok, sing sregep tok, sing ra tau maksiat tok. Iku jumlahe 0% sekian. Ruwet. Dados kula cerita iki cerita sing ringan-ringan. Terakhir wong wau pancen penting iki waya mangan nggih Islam sing gampang. Kula setuju karo Habib saya, pokoke Islam wis mangan bareng wis pokoke. Wong Nabi nate tak ngerti ayul Islam khairun ya Rasulullah. Jawabe itamut to amo kok Islam wis mangan mangan. Kula nggih nate mikir. Orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam trimo itamut to am. Sakuse kula pikir nggih masuk akal. Ana kiai soleh. Nak ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo men ngekak ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra soleh iku. Jadi itamu tu'am solusi dan wong soleh itu menarik. Misalnya Nabi Dawud tasaddaku wala bitol koti wajin sing soleh merengut terus sing rasoleh senyum, akhirnya komunitasnya akeh sing boten soleh. Di katus nasibnya sampean mbek bojo ning omah ngopi wonge merengut ning warung kopi senyum, ya akhirnya langsung rambe paham-paham lis pokoknya kira-kira ngoten. Jadi tasaddaku wala bitol koti wajin itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoknya bener Habib saya, pokoknya acara solawatan nih 9:30 mangan. Gak mas Fatah guys, pokoknya ini acaranya mangan. Sampai anda pokoknya mulai untuk dungo, nak tepak ya untuk berkat, berkat. Angsal. Jangan kalkulasi gara, jangan kalkulasi gara. Gara guys, gak ngotot-ngotot guys, pokoknya sing senang, kufi fadilah, kufi rahmati, fabi dalikan apa? Fal yafrahu, pokoknya sing senang wala nafu syarofi sa'din mustamirin raisa yan fathaitu utina atau an jama'al fakhrol mabal kita itu senang duwe nabi sing luar biasa pokoknya dewe sahibul burdah lama da'awaw da'ina li ta'ati bi akromi rusli kunna akromal umami, kalau nabi ini nabi ketua umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya tiga gampang ya kalau suwun Islam dikelola secara seneng. Piye-piye nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang napa? Seneng. Lha Nabi ngendikan wa qurratu aini fis salat. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilinge ku salat. Jadi salat kudu asik, kudu enjen. Nak asike kudu cepet, cepet lah, sempeteng asik. Ibnu Abbas nak salat cepet. Ditakoki, kenapa engkau seorang engkau kok salate cepet? Ubadi ruwasa isa setan. Setan toto-toto penoto aku, ape godho aku jebule salatku wis bar. Ya ono. Madhep ngono iku ya ono. Ya ya rada ruwet madhep kula rada ruwet tapi duwe dalil. Ya macam lho Nabi niku nate, Mu'adz bin Jabal iku salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya yes, pokoknya bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten bib sing gampang-gampang. Cocok. Terus menteng iku seneng salat ku mboten prop. Mboten apa prop? Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Putune Nabi ono salat kok digodolanan mboten. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Jika salat problem bagi anak, anak. Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu enggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya kernet di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan paling kulhu, imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih gak ada, wonten imam main kulhu mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namun nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi, kabeh namun nerangno Allah. Aku bar digandani Jibril dawuh Allah, Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya sakdise wong Jawa sing bangsa kono-kono iku wae wis ngono. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafiqun nggih monggo. Niku sak dhuwure kula. Sing ngomong ngampun kula mergi nak nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan kiai bib. Salat Id, khutbah, cerita. Wong sing poso Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, faka'anna ma somat dharon apa kula. Bareng tanggal 2 kancane dolan ndekne rokokan. Ana wong tuwek wis poso. asemane mbah aku wis kadung poso jebule jenengan gak poso. Semenjak iku dekne kuwapok dalil sumat ba husitan min Syawal mergo tanggal 2 wonten wong sepuh lugu poso. Jebule kiai sing dalil wau. Ora poso. Bar kejadian ini langsung sowan teng kula pas nek dolan. Wis Gus jogeman dalil perkara sing ra iso nglakoni. Mulane kula dalil ge sing ringan-ringan. Abe dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa? Nglakoni. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa wa ma tilka bi amini kaya Musa sa kowe rene iku nggawa apa? Beto tongkat Gusti. Lah mbok nggawa apa? Nggih, tinggi macam-macam atawa kawaliha wa husyu biha ala ghana mi waliya fi ma'arifun apa? Ukhra. Dadi ringan. Niku pangeran. Pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu wah ngene ku Nabi Musa ngendikan nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro yo sakit. Ketemu pangeran sing dredeg malah ditakoki. Misalnya kalau ketemu Habib saya sowan terus tak koi Gus dadi kiai sing wis alim no piro ge pusing kok. Lah nek ditakoki Rembang wae opo? Kan gampang jawab ya. Wae terasi Beb. Wae Rembang kota terus. Kan ringan. Dis do coba pangeran namung tak kok wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Kanjeng Nabi nak ketemu Umar, Umar dulure Anas. Ya Umar, ma fa'alan nuhair. Umar gak ada manuk, duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah teman terjemah bedet ya nomong kok ning arep ra ono bedet kok malah tukaran tok ribet tapi berhubung cacile tak kok ya Umar maaf alat makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye geringan sehingga kados wau Habib Syekh cerita sing penting kok setengah sepuluh wis mangan iku mboten guyon mergo Nabi nate yang ketik ayul Islam ya khairun ya Rasulullah itamut tu amfala katahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah fakku rokoba au it'amun fi yaumin dimasyubah. Jadi solusi Islam juga umumnya wong umumnya mangan-mangan ya mangan-mangan umumnya ngopi-ngopi sehingga Islam ini tidak problem bagi publik ya Islam ini tidak boleh jadi problem bagi apa? Publik umumnya wong seneng solawatan ya solawatan ya sing rame sing gabak ojo buk hayati terus nangis malah wong bingung mikir utang atau apa kan kita ayo rapantes gak sampai nangis siling kanjeng Nabi kita ayo rapantes pokoknya seneng nonton. Wes niki sampean setuju boboten semuanya terserah niki pokoke sementing seneng. Mugi-mugi barokah Habib saya tambah hari tambah napa seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Iku cocok lho, Mas. Paling cocok lho. Ora usah angel-angel. Kadang ya enten imam-imam sing dudu ora usah pamer-pamer awakmu barangi swarane ya ora pati apik macane kedawan setan ya tadi usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai wis itu cocok cocok kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki guys biasanya mau model awakku nih awakku kon salat tahajud mboten sakit ini wangel ora iso tahajud blas merem mesti merem cuman bangun mesti kencing bangun tapi nek tahajud mboten tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon ya Allah Gusti dalu niki para wali-wali sedoyo niku tahajud ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuone wis ayo yo lho lek kon penak lan Gus. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan tahajud barang kon ndonga-ndonga barang wis model-model kamahadza kok kon ndonga ya bismillah Allahumma ya Allah katut karo wong-wong wali-wali sing ndonga jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi timbang melek gor nguyuh tok ora anggo ndonga ngono lho Mas. Wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki angel dene apa ne hadir-hadir ngene ki Allah. Aduh. Barso ya barso. Wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijik nggawa mulih barang wong hadir iki. Delokan kok lak tas-tase lak akeh isine. Isine gedang isine macam-macam wong hadir iki pinter gayane ki nggawa nggawa buku, nggawa buku. Tas e gedhe bukune padahal sak menit tok. Ki mulai gua gak gedang jeruan nak gedang yang nak macam-macam subhana. Orang nyindir memang bener. Lah itu namanya kreatif katanya. Kirmah mikir sing neng omah. Tadi dibuka ilawang langsung dudu anggur dudu nak mesem. Orang dah